Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan al-wasail al-mufidah, beberapa sarana-sarana yang bermanfaat untuk menggapai keselamatan, kebahagiaan seorang hamba di dalam berjalan di atas siratal mustaqim. Kata muallif, wa min anfa'il umuri litardil hammi an tuwattina nafsak ala alla tatluba syukra illa minallah. Dan di antara perkara-perkara yang paling bermanfaat, perkara-perkara yang anfa'ul umur litardil ham, untuk membuang, menghilangkan kegundahan, kesusahan di dalam hati seorang hamba, agar seorang itu mengokohkan di dalam dirinya ketika dia beramal, ala alla tadluba syukra illa minallah, tidak mengharap ucapan terima kasih illa minallah, kecuali dia mencari, mengharap ucapan itu, balasan itu dari sisi Allah azza wa jalla. Faida ahsanta ila man lahu haqqun alaik aw man laysa lahu haqqun fa'lam anna hadha mu'amalata minka ma Allah. Maka apabila engkau mampu berbuat baik, berbuat ihsan, kebajikan, baik kepada orang yang memang punya hak untuk kita berikan kepadanya, kita punya hak untuk memberikan kepadanya suatu hak, atau man laisa lahu, ataupun orang yang memang dia pada asalnya bukan bagian dari orang yang di bawah kekuasaan kita yang kita wajib memberikan hak-haknya, maka ketahuilah bahwa muamalah tadi, sikap berbuat baik tadi adalah ma'allah, hakikatnya engkau sedang berbuat baik kepada Allah azza wa jalla. Nah, ketika engkau sedang berbuat baik kepada Allah, fala tubali bisyukri man an'amta alaih, jangan engkau pedulikan dari orang yang engkau telah mampu memberikan kebaikan kepadanya, dari ucapan syukron, terima kasih. Dia mau membalas ucapan syukron, jazakallah khair ya, ataupun tidak, jangan dipedulikan. Yang penting saya mampu memberikan kebaikan yang bisa diberikan kepadanya, ya. Ini yang akan mendatangkan ketenangan hati. Ini yang akan bisa membawa kebahagiaan seorang, keselamatan seorang dalam beramal soleh. Yakni seorang berbuat baik kepada orang yang punya hak, kita berikan kepadanya, istri, anak, keluarga kita. Atau mungkin orang yang memang pada asalnya kita tidak punya hak-hak untuk diberikan kepadanya. Ketika kita mampu memberikan kebaikan, entah dia lesannya mengucapkan, terima kasih ya, Anda telah memberikan kebaikan kepada saya. Ataupun dia diam, ya, seribu bahasa. Ya. Tidak mengucapkan terima kasih, syukran, jazakallah khair juga enggak ya. Kira-kira gimana kalau kita? Aduh, gimana ini orang enggak tahu. Kebaikan apa ya? Nah, untuk bisa mendatangkan sebuah kebahagiaan, keselamatan, untuk menjaga amal tersebut pahalanya utuh, bahkan bertambah, jangan terlalu mengharap besar dari orang tersebut, dia mengucapkan jazakallahu khair, syukron, terima kasih ya. Tapi hendaklah dia yakin bahwa dia berbuat baik, Allah Ta'ala lah yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Kama qala ta'ala fi haqqin khawasi khalqih. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang hamba-hambanya yang sangat khusus berikhlas, mengikhlaskan amalnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Insan ayat ke-9. Di dalam surat Al-Insan ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu adalah untuk mengharap wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan, memberi minum kepada kalian itu adalah hanya mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Ini ketika Allah menceritakan tentang hamba-hambanya yang mereka memberikan makan kepada tawanan-tawanan, ya, kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makanan yang dicintai kepada orang miskin, anak yatim, para tawanan-tawanan perang. Mereka ketika beramal demikian, berbuat baik kepada orang miskin, anak yatim, para tawanan perang, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian ini hanya mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan. Kata Senasir As-Sa'di, jazaan ay jazaan maliyah. Saya tidak mengharapkan jazaan maliyah, balasan harta. Ngasih 1000, kalau bisa balasnya 1500 ya. Bukan itu yang saya harapkan. Ya. Wala syukura wala sana'an qawliyah. Dan tidak pula kata Senasir As-Sa'di, syukuran ay sana'an, ujian dalam bentuk ucapan. Masya Allah, engkau orangnya baik ya. Tahu, kamu ngerti ya, saya orang miskin ya, terima kasih. Bukan itu yang diharapkan. Tapi yang diharapkan adalah liwajhillah. Mengharapkan pahala Allah, mengharapkan wajah Allah yaumal qiyamah. Inna nakhafu min rabbina yauman abudan qamtarira. Karena kami takut di hari kiamat nanti, ya, di hari yang sangat menakutkan, agus, syadidul jihmah, besar, qamtariro, dalam kondisi sangat menakutkan, sangat sempit kondisinya. Itulah mereka sangat khawatir dengan adanya pembalasan di hari kiamat. Sehingga mereka ketika mampu beramal ikhlas dan mengharap wajah Allah, itu hatinya tenang. Tidak muncul satu apapun. Karena yang diharapkan wajah Allah, bukan wajah balasan dari manusia atau pujian dari banyak orang. Dan ini amalan yang akan membuang ghil yang ada di dalam hati seorang muslim. Hatinya tenang, hatinya itu terasa damai, ya, bahkan itu menyelamatkan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Ilm dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh, wa akhrajahu aydan, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dari jalan Zaid bin Thabit dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Mishkatul Masabih. Juga dari Anas bin Malik, dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anh, salatsun la yahillu alaihi naqalbu muslim, ada tiga perkara yang la yahillu, tidak akan muncul hil, kedengkian, ya, rasa dendam di dalam hati seorang muslim. Apakah tiga perkara itu? Ikhlasul amalillah, ini yang pertama, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Yang kedua, munasahatu ulatil umur, menasehati, ya, menasehati ulat, penguasa urusan, penguasa kaum muslimin, munasahatu ulatil umur. Dan yang ketiga, waluzumu jamaah, jamaatil muslimin, dan selalu menjaga jamaah kaum muslimin, menempatkan dirinya selalu bergabung bersama jamaah kaum muslimin. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa Ahmad dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Mishkatul Masabih. Jadi al-khil adalah akan tidak akan muncul rasa dendam, permusuhan, dengki, pengkhianatan, ya, ketika orang itu mampu beramal dengan ikhlas. Semuanya lega-lega saja, enak-enak saja. Entah orang yang diberi kebaikan itu memuji ataupun tidak memuji, dia itu merasa lega, ridha dengan kebaikan yang sudah dilakukan karena bisa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dikisahkan, nah, kisah. Bagaimana kisah seorang imam ahlul hadis namanya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang mujahid, seorang ulama, seorang yang zuhud, seorang yang memiliki karamah, memiliki karam sikap dermawan yang luar biasa. Dikisahkan oleh para ulama rahimahullah bagaimana sifat karamnya, sifat dermawannya Abdullah ibn al-Mubarak. Ya, dikisahkan bahwasanya di antara murid-muridnya menceritakan bagaimana sikap dermawannya Abdullah ibn al-Mubarak. Suatu saat beliau tinggal di Marwah, ya, kemudian beliau rahimahullah mengajak kepada beberapa kaum muslimin untuk bisa haji bersama beliau. Ya, bisa haji bersama Abdullah ibn Mubarak. Ya, ini dikisahkan dari Muhammad ibn Ali ibn Syaqiq an abihi qala kana ibn Mubarak idza kana waqtul hajj, adalah Abdullah ibn Mubarak apabila datang musim haji, istama' alaihi ikhwanuhu min ahli Marwa, maka berkumpullah, ya, di dari kalangan teman-temannya, saudara-saudaranya di Marwa. Maka kemudian mereka mengfayaqulun nashabuka ya Abu Abdurrahman, kami menemani anda wahai Abu Abdurrahman ikut haji. Fayaqulu, nah, ketika mereka datang mengajak bisa haji bareng dengan siapa? Ulama, ya. Karena kalau haji bareng dengan ulama dibimbing oleh para ulama, ulama, gitu ya. Ibadah bareng dengan orang berilmu itu tertuntun dan terbimbing, karena banyak orang haji hanya modal uang sehingga tidak terbimbing dengan ilmu, musibah macam itu. Orang haji pulang nih oleh-oleh juga. Kalau belum kita kan beli. Apa yang dibutuhkan oleh keluarga kalian beli aja, ambil aja. Kita kan ambil. Nah, ini Abdullah Barok pun membayar apa yang mereka beli, ya, Kadzalik, kemudian setelah itu yukhrijuhum ila Makkah, sampailah ke Makkah. Fa idza wasu ila Makkah, ketika sampai di Makkah, waqadu hajjahum, selesai hajinya dari Makkah. Likulli wahidin minhum Abdullah bin Mubarak sama mengatakan kepada masing-masing silakan beli, ambil barang-barang yang kalian inginkan di kota Mekah. Abdullah bin Mubarak yang membayar. Bayar. Ditraktir ya. Ditraktir ini apa ya? Ditanggung ya. Akhirnya semuanya beli apa yang mereka inginkan. Ya. Terus sampai pulang ke kota Marwa. Dalam perjalanan pulangnya pun sama Abdullah Mubarak yang membiayai tadi ya. Membiayai terus jalanan tadi pulang perginya. Sampai akhirnya mereka pun pulang sampai ke Marwa masing-masing membawa oleh-olehnya ya. Siapa yang belikan tadi? Ibnu Mubarak misalnya. Abdullah bin Mubarak. Mereka mengetuk pintu rumah-rumah masing-masing. Wah, ini pulang haji ini dapat oleh-oleh, dapat haji mabrur insyaallah. Dapat oleh-oleh di mereka menyangka lah kita ini kan tadi sudah ngasih uang ke Abdullah bin Mubarak. Mereka menduga barang-barang ini memang dari hasil uang yang mereka setorkan kepada siapa? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Jadi mereka santai-santai aja. Tadi sudah setor kok, saya beli barang kayak gini kan sudah ada yang dari uang saya sendiri. Setelah itu Abdullah bin Mubarak mengundang selang 3 hari Abdullah bin Mubarak. Mengundang untuk makan minum mereka, kemudian kotak yang dulu berisikan uang-uang mereka yang dikumpulkan biaya haji yang mereka setorkan, ya bekal yang dulu disetorkan kepada Abdullah Mubarak kan masih ada dalam satu kotak tadi ya, satu berangkas tadi saat ya, berangkas uang tadi oleh Abdullah Mubarak dibuka. Masing-masing ada namanya. Ula, sini namanya. Ini uang kamu. Loh. Jadi masing-masing uang yang mereka setorkan kepada Abdullah Mubarak yang dulu dimasukkan ke kotak itu dikasihkan kembali. Inilah kedermawanan ulama Abdullah Ibn Mubarak salafnya kita. Pendahulu orang yang soleh di antara kita. Ini luar biasa. Sikap bersedekah mengharap wajah Allah, bukan mengharap apa tadi? Syukron, terima kasih dari orang. Karena kebanyakan orang kadang kalau berbuat kebaikan ya banyak berharap dapat apa? Pujian Ustaz ya. Imbalan atau ucapan terima kasih begitu ya. Walaupun kita sudah diajar kalau sunnah, kalau orang berbuat baik ya gitu, cuman jasa kalau khair ya. Tapi kita yang berbuat kebaikan, ya itu tadi. Ketika mampu berbuat baik, banyak berharaplah. Balasan dari si Allah, bukan pujian atau imbalan harta dari manusia. Itu nanti akan menjadikan orang itu hilang. Rasa syakat, wal-ajawah, dan hati akan terasa tenang dan akan selamat sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Lalu kata muallif, wa yata'akkad hadza fi muamalatil ahli wal aulad. Dan akan lebih dikuatkan lagi ketika engkau beramal kebaikan, yakni ketika bermuamalah dengan keluarga, dengan anak. Lah tadi kisahnya Abdullah bin Mubarak dengan teman-temannya dari kalangan keluarganya menanggung semua beban ibadah haji, bahkan uangnya dikembalikan kembali. Itu menenangkan hati dan menyelamatkan, karena amal soleh yang ikhlas itu yang akan diterima oleh Allah. Termasuk juga yang perlu diperhatikan adalah ketika seorang bermuamalah dengan istrinya, memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Waman qawiya ittisalika bihim, ataupun memberi nafkah kepada orang yang hubungannya sangat kuat dengan kalian. Siapa contohnya? Ibu, bapak, adik, kakak, ya, paman, bibi, semua itu adalah orang-orang yang ada hubungan kuat dengan diri-diri kita. Kalau anak itu sudah jelas ya. Iya, sudah jelas. Ini harus diikhlaskan. Sehingga nanti akan selamat amal kebaikan kita. Bahkan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala kalau mampu ikhlas. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang datang dari Abdullah bin Mas'ud. Iza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Apabila seorang memberikan belanja, nafkah kepada keluarganya, seorang suami kepada istri dan anaknya, fahuwa lahu sadaqah, maka itu dinilai sebagai apa? Sadaqah. Sadaqah, ini hadis Bukhari dan Muslim. Kalau orang sadaqah harus ikhlas. Ya, kalau ikhlas nanti akan hilang hal-hal yang merusak hati kita. Sehingga kalau orang sudah ikhlas, ya ridho dengan apapun yang diberikan kepadanya. Ya. Karena kadang orang memberi nafkah istri, ah, saya tidak enak loh sama mertua. Kok nanti kena marah ya. Kan gitu kadang. Atau tidak enak sama siapa? Tetangga. Apa kata tetangga nanti kalau saya tidak memberi nafkah kepada anak dan istri? Jangan. Diikhlaskan. Termasuk dinilai sedekah oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan oleh beliau, anal ajra fil infaq, bahwa pahala memberi nafkah kepada keluarga itu dinilai sebagai pahala di sisi Allah. Innama yahsulu biqasdil qurbah, karena punya tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita kalau memberi nafkah untuk niat mengharap ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, atau karena takut sama istri? Ridha Allah tanya saja. Kalau nanti istri marah ini bahaya ini. Atau karena Allah? Karena Allah tanya saja. Kalau sudah karena Allah ya sudah diikhlaskan. Ya. Sawau kanat wajibah au mubahah. Baik itu perkara yang wajibah, nafkah yang wajib, atau hal-hal yang kelihatannya mubah. Hal-hal yang kelihatannya itu hal yang mubah. Maka semua itu barakallahu fikum akan dapat pahala. Faman lam yaqsud al-qurbah lam yujar. Nah, siapa yang infak memberi nafkah kepada keluarga tapi bukan bertujuan al-qurbah, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, lam yujar, dia tidak dapat pahala. Walakin tabarro azimmatahu, tapi telah gugur kewajibannya. Cuman gugur kewajibannya, tapi tidak dapat apa? Ajr min indillah. Min nafaqatihi alwajibah, dari nafaqah-nafaqah yang wajib bagi dia. Itulah penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, jilid yang pertama, halaman 167. Jadi jelas, semakin kita ikhlas, semakin kita akan mendapatkan ketenangan, bahkan keselamatan. Sekecil apapun nafkah yang diberikan kepada keluarga, yakinlah bahwa itu kalau kita ikhlas, sekecil apapun, jumlahnya sedikit, kalau ikhlas dapat kebaikan. Tapi kalau sekedar ya sudah jadi apa namanya kebiasaan saya, setiap hari Ahad ngasih uang belanja gitu ya, apalagi nanti kalau nggak dikasih istri bisa ngamuk-ngamuk ini. Ya dapatnya itu aja, dapatnya cuma sekedar tidak dapat marah dari siapa, istri tadi saja. Nah, untuk sayang ya, amalan yang seharusnya dapat simpanan pahala dan bisa menggugurkan kewajiban seorang hamba, justru hanya menggugurkan kewajiban tapi terdapat ujur min indillah wa iyyatu billah. Disebutkan dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtahi biha wajhallah illa usirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah memberi nafkah, belanja, infak, suatu nafkah yang engkau hanya mengharap wajah Allah illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau diberikan pahala. Hatta ma daj'alu fi imrati, sehingga apa yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Sehingga ma taj'alu fi imrati, sampai apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Ya, artinya apa? Memberi makan. Satu suapan maknanya itu bukan berarti cukup dikasih makan satu suap, yang penting dapat pahala, bukan itu maksudnya. Maksudnya pahala amalannya kelihatannya ringan, sepele, memberi makan, ya, nafkah, satu suapan saja itu dapat pahala, tapi asal tabdahi biha wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Nah, kalau dia mengharapkan wajah Allah, maka kabar gembira bagi orang tersebut, karena dia akan mendapatkan pahalanya. Namun sungguh suatu yang menyengsarakan, merugikan, kalau dia beramal hanya ingin didengar sebagai orang yang banyak kebaikannya. Sebab kalau dia beramal hanya ingin didengar banyak orang, Allah akan perdengarkan amalannya kepada banyak orang di dunia, tapi di akhirat tidak dapat pahala. Milih di mana nih? Di akhirat. Di dunia atau di akhirat? Di akhirat tentunya. Oh, akhirat ya. Lebih panjang waktunya saat ini. Iya. Kalau didengar di orang di dunia berapa waktu sih? Oh, masya Allah, si fulan dermawannya luar biasa itu. Hanya sekedar itu. Tapi di akhirat tidak dapat bagian. Famalahu fil akhirati min khalaq. Tidak dapat pahala kebaikan. Hal ini sebagaimana hadis muttafaq alaih dari Jundub, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allahu bih. Siapa yang sam'a, sam'a artinya kata ulama beramal suatu amalan agar niatnya itu diperdengarkan, dikenal oleh manusia, dipuji manusia. Sama Allahu bih, ai syahura bihi wa faddahahu. Allah akan perdengarkan kepada banyak manusia tentang amalan-amalan yang dia lakukan. Itulah hadis muttafaq alaih yang menunjukkan bahwa seorang ini harus selalu mengharap wajah Allah, mengharap pujian Allah, bukan mengharap balasan dari manusia. Ya, dan ini kebiasaan para nabi dan rasul. Ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, mereka mengatakan, la as'alukum alaihi min ajr. Kami tidak mengharapkan apa? Upah. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala. Saya mengajak pada kalian itu bukan kebaikan, tauhid. Kami bukan mengharap meminta harta-harta kalian. In ajriya illa Allah. Pahalanya ada di sisi Allah. Ya. Dan demikianlah para nabi dan rasul. Qul ma as'altukum min ajrin. Katakan, aku tidak meminta-minta kepada kalian min ajrin, dari upah. Ya. Fahuwa lakum, harta itu milik kalian. In ajriya illa Allah. Saya hanya mengharap ajr dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini para nabi dan rasul berharap penuh apa yang mereka lakukan dari menyampaikan ilmu itu pun hanya mengharap pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita memohon kepada Allah Ta'ala agar selalu menyelamatkan amal kita dari penyakit-penyakit yang merusak dari keikhlasan tadi, sehingga kita akan lebih tenang dan akan selamat tentunya fid dunya wal akhirah. Inilah poin yang penting, yakni amalan yang paling besar manfaatnya adalah selalu menjadikan mengharap ucapan terima kasih itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wal afu minkum dari segala salah dan kurangnya. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar.